menghindari semua yang menimpa. Takkan ku biarkan diriku terus terlena dalam hayangku. Ada saat aku tak berdaya menghapuskan semua cerita. Mungkin ku berharap terlalu banyak sedang dirimu.